satu warna hormat yang terbaik sebagai simbol rasa jabat tangan erat, sebagai simbol untuk mempererat hubungan silaturahim, sebagai simbol jalinan persahabatan dari kita. Satu kata yang dapat kita ucapkan untuk semuanya, hormat kami, salam ASEI Indonesia La Kista. Odyssey.